Iya, selamat sore Bapak Bram. Selamat sore. Silahkan. Kalau Pak Hatta Rajasa bilang tidak pernah, itu berarti Hatta Rajasa tidak sesuai dengan tidak sesuai jobnya lah. Maksudnya tidak perlu, nggak bisa dia seknek itu. Kalau Pak SBY yang salah, ya itu semua publik tahu kan bahwa dia telah pernah mengatakan itu. Yang jelas itu keputusan yang tidak benar menaikkan harga BBM. Ya kemungkinan jalan-jalan lain masih bisa diambil. Terima kasih. Selamat sore. Silakan. Saya mau mengomentari masalah polemik Pak Wiranto yang kita kira ini kan juga dia gencar ya iklannya dia di media televisi mengenai orang miskin dan mengenai polemik masalah kenaikan BBM ini juga. Itu masalah Wiranto itu kan dia itu kan ada kepentingan politik tersendiri. Dan mengenai janji Pak SBY ini ya kita nggak bisa salahkan beliau juga lah. Beliau ini kan kerja nggak sendiri. Di samping-samping beliau kan seperti Pak Yusuf Kalla dan yang lain-lain di sini kan banyak kepentingan politik yang kita mulai ke pemilu tahun 2009 nanti. Jadi masalah janji Pak SBY itu bukan masalah yang krusial, tapi yang kita bicarakan ini masalah kenaikan BBM ini perlu tidak sampai diambil langkah demikian gitu. Terima kasih. Oke. Selamat sore, Mbak. Silakan, Mbak. Ini mungkin Pak Hatta Rajasa itu enggak mengikuti bosnya. Berjanji apa tidak? Yang jelas Pak SBY itu berjanji itu tebar pesona dia kan waktu itu kan. Bahwa waktu dinaikkan BBM sampai 120% rata-rata, dia udah berjanji di situ tidak akan menaikkan lagi harga BBM. Dia mungkin ini hanya muka tembok aja, nggak malu gitu loh. Jadi ya saya apresiasi lah Pak Wiranto masih memikirkan rakyat ini gitu loh. Jadi yang hal-hal seperti itu, masukan seperti itu, coba itu sebagai masukan secara nasional yang harus dievaluasi dan diterima gitu loh. Kalau dikritik jangan terus ini ya, dikritik ya maulah dikritik, udah salah dikritik tidak mau disalahkan gitu loh. Jadi coba bergambar, berpotret lah pemerintah sekarang ini kepada keadaan yang benar-benar sudah hancur lebur ini semua. Okay. Kita yang merasakan di lapangan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tony. Selamat sore. Silakan Pak Tony. Ya, saya juga kalau nggak salah dulu ada dengar cuman sepintas selalu aja ya. Itu memang SBY juga ada ngomong tidak akan naik. Ya, dia bilang begitu. Nah, terus juga mengenai wakil presiden juga itu bilang sama apa di media massa itu segala media elektronik itu menyumbang untuk orang kaya. Sekarang kalau saya bilang, kalau saya orang kaya, saya naik mobil sekarang angkutan naik 1.000, dua kali naik mobil 2.000. Nah, kalau saya pulang pergi aja udah 4.000, Bu. Apa ini orang kaya saya? Nah, itu aja ya, Pak. Iya, terima kasih. Halo. Ya, terima kasih Bapak. Bapak Wayan. Ya. Silakan Bapak Wayan. Ya, saya kira ini kesempatan bagi lawan-lawan politiknya SBY untuk mendiskreditkan beliau. Tapi saya yakin ya, Pak SBY itu tidak akan menaikkan BBM kalau situasinya tidak begitu sulit karena harga BBM sekarang demikian tinggi ya. Gak mungkin kita mungkin ya BBM kita tidak menaikkan apa namanya BBM kalau kita tidak mau kehilangan apa namanya kelangsungan APBN kita itu tidak terancam gitu. Jadi saya yakin ini adalah pilihan yang harus dilakukan walaupun tidak populer dan itu pasti banyak yang mendiskreditkan SBY padahal itu dikorbankan harga dirinya SBY. Oke, terima kasih Pak Wayan.